Bismillahirrahmanirrahim. Man yaqra? Liman waqa'a 'alaihi ad-dawr. الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. الثالثة يطلق على الخبر الموضوعي أنه باطل. قال الحافظ أبو حاتم في تقدمة الجرح والتعديل: jadi ini yang ketiga, tatimmah tsalitsah ya. Lengkap yang ketiga. Nah, Syekh menjelaskan bahwa khabar maudhu' juga disebut ya dengan khabar batil. Beliau menukil di sini dari Al-Hafidz Abu Hatim, ada taqdimah al-jarh wa ta'dil. Beliau mengatakan al-kadzibu wal batil wahid. Ya. Dusta dan batil, dusta ini maudhu' maksudnya. Dusta ini inilah al-wada' palsu. Dan al-batil wahid, sama. Baik. Waqala al-hafidh ibn al-Mulaqqin fi tadhkirati fi 'ulum al-hadith 'an al-mawdu'. Yang kedua, nukilan beliau dari Al-Hafidh Ibnul Mulaqqin dalam At-Tadhkirah fi Ulumil Hadits tentang al-mawdu', sama waqad yulaqqabu bil batil, yani maksudnya waqad yulaqqabu bil batil. Nah, boleh jadi al-maudhu' itu disebut juga ya, digelari dengan al-batil. Naam. Wa yutlaqu ahyanan 'alayhi la asla lahu. Wa huna yajibu tanabbuhu ila amrin muhim, wa huwa idza ma utliqat hadhihi al-ibaratu 'ala haditsin marfu', fa innama ya'nuna annahu la asla lahu عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون له أصل عن أحد الصحابة مثلا. Nah, jadi kita sudah mengetahui sekarang ya yang kita ini bahwa jika kita mendengar istilah ahli hadis mengatakan hadza haditsun batil, ini hadis batil. Waalaikumsalam. Berarti itu hadis maudhu'. Nah, kemudian yang kedua juga ahyanan, terkadang juga mereka memutlakkan istilah la asla lahu. La asla lahu, yang biasa kita bahasakan tidak ada asal usulnya. Tidak jelas asal usulnya. Nah, di sini Syekh mengatakan ya bahwa di sini wajib tanggap dengan suatu perkara yang penting. Nah, yaitu idza ma utliqat kama qultu lakum. Asy-syekh kathiran ma yasta'mil hadzal uslub fil kalam. Idza ma asy-syekh senang pakai ini. Nah, di muhadarah juga begitu. Idza ma yani ma ba'da idza zaidah. Nah, bukan nafiyah. Nah, idza ma utliqat yani idza utliqat hadzal ibaratu ala hadithin marfu', yaitu apabila ya ungkapan ini la asla lahu, dimutlakkan penggunaannya pada hadis marfu. Ada hadis marfu, kemudian seorang ahli hadis mengatakan hadza al-hadits la asla lahu. Maka fa inna ma ya'nuna, okay, sesungguhnya mereka maksud apa? Annahu la asla lahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qad yakunu lahu aslun an ahadits sahabah misalnya, dan boleh jadi ada sumbernya, ada asal usulnya dari salah satu sahabat. Boleh jadi, tetapi kalau dari nabi, ah itulah asal lahu. Begitu. Nah. Wa idza utliqat ala ghairi al-marfu'i fa inna ma ya'nuna la aslahu amman udhifa ilayhi. Yang kedua, jika dimutlakkan penggunaannya pada riwayat yang selain marfu', nah selain marfu' ya mauquf, maqtu', maka yang mereka maksud yaitu la aslahu amman udhifa ilayhi, tidak ada asal usulnya, sumbernya tidak jelas ya, dari orang-orang yang di sandarkan kepada mereka periwayatan itu. Dan Syekh akan berikan contoh masing-masing. Mitalul awal ini untuk yang riwayat yang marfu, yang dikatakan padanya la asla lahu. Nanti contoh yang kedua untuk riwayat selain marfu, yang dikatakan la asla lahu, berarti la asla lahu amman udhifa ilaih. Na'at, ikhra. Mitalul awal hadithan akhrajal uqayli fi du'afa al-tabarani fi al-kabir min tariq al-Ala ibn Amr al-Hanafi sana Yahya ibn qala sana Yahya ibn Burayd an ibn Jurayd an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhibbu al-arab li thalathin li'anni arabiyyun wal-Qur'an arabiyyun لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. Contohnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Uqayli dalam Ad-Du'afa dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. At-Tabarani punya tiga mu'jam ya. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Saghir. Nah. Dari jalurnya Al-Ala bin Amr Al-Hanafi. Ya, dari Yahya bin Buraid, dari Ibn Juraid, dari Ibn Abbas. Nah. Al-Ala bin Amr Al-Hanafi kana haddathana Yahya bin Buraid an Ibn Juraij an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti marfu'. Ahibbu al-Arab li thalathin. Cintailah orang-orang Arab karena tiga perkara. Satu, li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena bahasanya penduduk surga bahasa Arab. Baik. Apa kata Al-Uqayli? Qala Al-Uqayli munkarun la asla lahu. La asla lahu. Aini لا أصل له يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. قال أبو حاتم الرازي هذا حديث كذب. حديث كذب يعني حديث. Berarti حديث موضوع. نعم حديث باطل. طيب. Contoh yang kedua. مثال الثاني حديث عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. Lihat ya, yang jadi masalah ini sanadnya ini man udhifa ilaih fi sanad. Nah, lihat hadis Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawad dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Kita semua tahu innamal a'malu binniyat hadis yang sahih, hadis termasuk contoh hadis gharib, ya kan? Naam. Itu dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, akan disebutkan nanti. Naam. Su'ila anhu al-Imam Abu Hatim Ar-Razi faqala hadha hadithun batil la asla lahu innama huwa Malik an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Abi an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah ibn Waqqas an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ketika ditanya tentang ini, beliau menjawab hadha hadithun batil. Ini mawdu' la asla lahu. Naam. Yakni la asla lahu amman udifa ilaih. Dari atas keterangannya Syekh. Wa idha utliqat ala ghairil marfu' ini masih marfu' ini ya. Tapi athani Syekh katakan di sini. Naam. Misal athana fajr. Ini masih marfu' tapi ya. Karena masih marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ini lahu asal an Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini jelas sanadnya ini kan. Nah, amman udhifa ilaihi fi sanad. Lihat. Innama huwa Malik. Yani Malik bin Anas di atas itu kan Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri. Yang benar Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah bin Waqqas an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi maksudnya di sini terkait sanadnya. Karena bahasanya Syekh di sini mithalul awwal mithalul tsani, ya menuju, artinya mengisyaratkan taksim. Beliau tidak mengatakan al mithalul awwal al mithalul tsani, tapi mithalul awwal isyarat kepada al awwal. Al awwal yang disebutkan terkait al aslu adalah wa huwa idza ma utliqat hadhihi al ibaratu ala hadithin marfu' fa inna ma ya'nuna annahu la aslahu an nabi sallallahu alaihi wasallam qad yakunu aslan an ahad ashabah. Kemudian yang kedua wa idza utliqat ala ghairil marfu' fa inna ma ya'lun la aslahu amman udifa ilayh. Ini berarti yang dimaksud ats-tsani. Karena memang hadis innamal a'malu binniyat lahu asal an nabi sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Tapi yang salah banyak. Sanadnya. Naam, wallahu a'lam. Ar-rabi'atu. Naam. Ar-rabi'atu al-wad'u ala maratib. قال الحافظ الذهبي في الموقظة وهو مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب. كمل. قلت الأول ظاهر والثاني وما بعده يدل على أن الاختلاف الواقع سببه اختلاف أنظار الحفاظ في توفر شروط وصف الحديث بالوضع، فمن رأى توفرها حكم بوضعه ومن لم يرى توفرها لم يجسر. Yang keempat الوضع على مراتبه. Kepalsuan hadis itu juga bertingkat-tingkat. Nah, beliau di sini Syekh Al-Bukhari menukil ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Al-Muqidhah. Nah, bahwa wa huwa maratib wa minhu di antaranya sebutkan mattafaqu ala annahu kadhib. Ini disepakati oleh ahli hadis bahwa itu kadhib. Maudhu'. Naam. Wa minhu tingkatan berikutnya yang mayoritas ahli hadis memvonis itu maudhu', dan sebagian kecil yang lain mengatakan huwa hadithun saqitun matruhun wa la najsuru an nusammiyahu maudhu'an. Mereka mengatakan itu adalah hadis saqit matruh. Ini saqit matruh ini tingkatannya apa ini? Yang kita pelajari sebelum maudhu', matruh. Iya. Ingatkan istilah ini? Saqit, matruh, mutarah. Ini untuk yang matruk yang ditinggalkan, ya. Baik. Wala najsuru, dan kita tidak berani an nusammiyahu maudhu'an. Kita tidak berani lancang untuk menamakannya maudhu'. Jadi mereka menempatkannya pada posisi matruk yang setingkat dengan apa? Dhaifun jiddan itu, saqit, matruk mutarah, yakni matruk. Mendekati maudhu, tapi tidak berani, tidak, kami tidak lancang, tidak berani lancang untuk menamakannya maudhu, kata mereka. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, jumhur, mal jumhur ala wahni wa suquti. Nah, ini kebalikan yang kedua. Yang kedua tadi kan jumhur yang mengatakan maudhu, sebagian kecil mengatakan sakit matruh, yakni matruh, dan tidak berani untuk menamakan maudhu'. Yang ketiga ini sebaliknya, jumhur yang menilainya wahan, ada wahni wa suqutihi wa tarkihi wa tarhihi, gitu. Jumhur yang menilainya ditinggalkan. Nah, tetapi jumhur tidak berani mengatakan apa? Maudhu'. Wal ba'du, ya, nah, sebagian kecil ala annahu kadhib, sebagian kecil menilainya kadhib, yakni maudhu'. Jelas ya? Jadi kita hafalkan, yang pertama disepakati bahwa maudhu' batil, kadhib. Yang kedua, jumhur menilainya maudhu', sebagian kecil mengatakan sakit, matruh. Nah, tidak berani menilainya maudhu'. Yang ketiga sebaliknya, sebagian kecil menilai maudhu', jumhur mengatakan sakit, matruh. Naam. Qultu, ini nukilan ucapan Adz-Dzahabi sampai di sini ya. Ini. Naam. Baik. Sampai di sini tadi. Kemudian qultu, ini Syekhun al-Bukhari mengatakan al-awwalu zahir, yang pertama tampak jelas. Ya, karena disepakati. Wa tsani, yang kedua, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, yang ketiga, yadullu ala anna al-ikhtilaf al-waqi'ah, yang kedua dan yang ketiga menunjukkan bahwa ikhtilaf yang terjadi sababuhu, faktornya ikhtilafu anzaril huffadhi. Ini sebabnya kenapa terjadi ikhtilaf, yaitu perbedaan pandangan, penilaian para huffadh, para hafidh, fi tawaffuri syuruti wasfil hadithi bil wad'i, dalam hal apa? Terpenuhinya syarat-syarat penyifatan suatu hadith disifati dengan kepalsuan. Faman ra'a tawaffuraha hakama biwad'i. Barang siapa di antara mereka berpendapat, menilai bahwa terpenuhi syarat-syarat untuk disifati sebagai maudhu', hadith maudhu', maka dia vonis dengan al-wada'. Barang siapa berpendapat, man lam yara tawaffuraha lam yajsur. Barang siapa menilai, berpendapat bahwa tidak terpenuhi, barang siapa tidak memandang itu terpenuhi, berarti lam yajsur, dia tidak berani untuk lancang untuk mengatakan maudhu'. Ya, itu sebabnya. Baik, jadi perbedaan penilaian. Al-khamisah كيف يعرف الوزن؟ يعرف الكذب بالحديث بطرق منها. الأول. Jadi yang kelima, bagaimana kepalsuan suatu hadis diketahui? Nah, Syekh menjelaskan bahwa kedustaan kepalsuan satu hadis diketahui dengan beberapa metode. Naam, at-tariqul al-ula. Al-ula al-i'tiraf wal iqrar bil wad'i. Ka'tiraf Muhammad ibn Sa'id al-Masluk bidzalik. Faqad akhraja Abu Zur'ata al-Dimashqi fi tarikhi anna Aba Mahmud ibn Khalid أن أبا محمود ابن خالد سمع محمد ابن سعيد المسلوب يقول إني لأسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أنشئ لها إسنادا عجب الإمام أحمد لذلك وقال أبو داود الطيالسي أتينا زيادة ابن ميمون فسمعته يقول أستغفر الله ودعت هذه الأحاديث. Yang pertama, al-i'tiraf wal-iqrar bil-wada'. Ada faedah itu ya. Tadi terlewat lihat di hasya rukum tsani. Jadi bahawa afadhal al-allama al-imam ibn Qayyim fi bayani turuqin kashfi anil wad'i fi kitab al-azim al-manar al-munif. Nah, jadi ibn Qayyim termasuk yang punya penjelasan panjang lebar tentang metode-metode untuk menyingkap kepalsuan suatu hadis dalam kitabnya al-manar al-munif. ومن أوسع الكتب المؤلفة في هذا الباب يعني في الوضع في الحديث النبوي dan termasuk yang paling berpanjang lebar dalam hal ini ya, dalam masalah al-wadh fi al-hadith an-nabawi, kitab Dr. Umar bin Hasan. Apa ini? Khallat. Hah? Khallat. Baik. Yaitu anwan al-wa'd fi al-hadith. Al-wa'd fi al-hadith. Ini marfu' kata Syekh. Kafa fihi apa? Fi thalath mujalladat. Kafa fihi wa waffa jazakallahu khair. Berarti ini dipuji kitab ini oleh Syekh. Nah. Dipuji ini al-wa'd fi al-hadith. Nah. Nah, kita kembali tadi yang pertama al-i'tiraf wal iqrar bil wada'. Al-i'tiraf wal iqrar bil wada', yakni pengakuan pribadi pelakunya gitu. Dia mengakui secara pribadi bahwa dia memalsukan. Naam. Seperti pengakuan Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Tayyib Abu Zur'ah al-Dimashqi dalam tarikhnya mengeluarkan sanadnya anna Aba Mahmud ibn Khalidin sami'a Muhammad ibn Sa'id al-Maslub. Ini oknumnya Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Yaqul inni la asma'ul kalimatal hasanatah. Sungguh saya mendengar satu kalimat yang bagus. Fala araba'san an unsi'alaha isnadan. Maka saya berpendapat tidak mengapa untuk membuatkan sanad. Nah, jika dia takjub dengan satu kalimat, dia buatkan sanad sebagai sandarannya. Hah? Jadi dipalsukan. Fa'ajibal imamu Ahmadu lidhalik. Maka Imam Ahmad heran dengan itu. Ada orang seperti itu. Baik. Abu Daud At-Tayalisi. Ya. Ini di hasyiah disebutkan nomor 2. Lihat. Dikeluarkan oleh Abdullah bin Ahmad. Fil'ilal. لأبيه. نعم. كتب أبو داود أتينا زياد بن ميمون, kami mendatangi Ziyad bin Maimun. Fasami'tuhu yaqul, maka saya mendengar dia mengatakan apa? Astaghfirullah wa da'tu hadhihi al-ahadith. Beristighfar dia dan dia mengaku telah memalsukan hadith-hadith. Astaghfirullah wa da'tu hadhihi al-ahadith. Nah. Siapa ini? Ziyad bin Maimun. Yang kedua, ma yunazzalu asania ma yunazzalu manzilat al iqrar wa ma kana minha kadhalik fa innahu ya'khudhu hukm al iqrar, yaitu sesuatu yang diposisikan pada posisi pengakuan. Jadi bukan pengakuan langsung gitu, tapi diposisikan pada posisi pengakuan. Nah, wa makana min hakadzalik fa innahu ya'khudhu hukm al-iqrar, maka yang seperti itu ya, posisinya pada posisi pengakuan, maka dia mengambil hukum pengakuan secara langsung. Nah, contohnya misaluhu Ahmad bin Muhammad ibn al-Azhar as-Sijistani qala al-Hafidz ibn Hibban la yakadu yudhkaru lahu babun illa wa aqrab fihi an ittiqat wa yati an al asbat bima la yutaba'u alayhi dhakartuhu bi ashya'a kathiratin aqrab alayya fiha fi ahadith ittiqat fa talabtuhu ala al imbisat fa akhraja ilayya usul ahadith minha an qad ذكر حديث عمري بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد لا حليم إلا ذو عثرة فقلت يا أبا العباس هذا حديث مصري ما رواه مصري ثقة عن ابن وهب وإنما حدث عنه الغرباء قال حدثنا يزيد بن موهب عن ابن وهب فقلت له أين رأيت يزيد ابن موهب قال بمكة 46 فقلت له سمعت ابن قتيبة يقول دفن يزيد ابن موهب برملة 32 فبقي ينظر إلي. نعم, contohnya Ahmad bin Muhammad bin Al-Azhar As-Sijistani. Ini yang bercerita siapa? Al-Hafidz Ibn Hibban. Nah, dari kitabnya Al-Majruhin. Nah, dari kitab, ada dinukil dari kitabnya Al-Majruhin. Ibn Hibban bercerita ini. Ya, hampir ya, hampir-hampir tidak disebutkan suatu bab kecuali ya dia orang ini, Ahmad ini, Tayyib. Mendatangkan sesuatu yang aneh di situ. Anistiqat, yakni dia aghraba fi anistiqat, karena dia sendiri dan mendatangkan sesuatu yang gharib dari istiqat. Nah, mesti di situ ada riwayat dia yang aneh dari istiqat. Karena dia bersendiri, mutafarrid di situ. Nah, memasukkan hadis. Baik. Wa ya'ti 'anil athbat bima la yusabu 'alayhi. Dia mendatangkan dari orang-orang yang kokoh hafalannya, bima la yusabu 'alayhi, yang dia tidak ada rawi lain yang mengikuti dia. Dia gharib di situ, mutafarrid. Bersendiri. Nah, dari thiqat. Ibn Hibban bercerita, dzakartuhu bi asya'a katsiratin. Saya pernah mengajak dia mudzakarah. Nah, mudzakarah ya, mengulang-ulang gitu, memurajaah hadis-hadis. Ya banyak hadis. Fa aghrab alayya fiha fi ahadits tsiqat. Maka dia itu mendatangkan kepada saya ya hal-hal yang gharib pada perhitungan hadis-hadis yang tsiqat. Yani dia bersendiri di situ gharib. Nah. Fa talabtuhu 'ala al-inbisat. Ibn Hibban berkata, maka saya meminta dia agar membuka diri. Agar terbuka kepadanya. Nah. Dan dia penuhi permintaan Ibn Hibban untuk membuka diri, untuk terbuka kepadanya. Fa akhraja ilayya usula ahaditha minha. Maka dia mengeluarkan untuk usul hadis, pokok-pokok hadis-hadis dia, di antaranya ya dzikru hadis Amr bin Harith dari Darraj, dari Abi Haytham, dari Abi Sa'id, la halima illa dhu athra. Tidak ada orang yang bisa mencapai tingkatan sebagai orang yang halim, orang yang santun gitu, dia tenang, tidak gampang panik, ya. Illa dhu athra, kecuali orang yang sudah berpengalaman terjerumus, tergelincir, sehingga dia terlatih, gitu. Nah, fakultu, maka kata Ibn Hibban, ya Abul Abbas, kunyahnya Ahmad ini, Sijistan ini, ya. Hadza hadithun Misri. Ini hadith Misri, hadith yang berasal dari Mesir, ya. Yakni riwayat orang-orang Mesir gitu. Ma rawahu Misriyun thiqatun an Ibn Wahb. Tidak ada rawi Misri thiqah yang meriwayatkannya dari Ibn Wahb. Wa innama haddatha anhu al-Ghuraba. Hanyalah sesungguhnya meriwayatkan dari dia, dari Ibn Wahb, Al-Ghuraba. Nah, orang-orang asing ya. Nah, bukan orang yang dikenal, yang thiqah. Sama Al-Ghuraba di sini menunjukkan orang-orang yang majhulin gitu, orang yang tidak dikenal. Kemudian kata dia, haddatsana Yazid bin Mauhab an Ibn Wahb. Yazid bin Mauhab an Ibn Wahb. Dia mengatakan haddatsana Yazid bin Mauhab an Ibn Wahb. Supaya ada sandarannya dia, maka dia mendatangkan rawi siapa? Yazid bin Mauhab. Ini dia palsukan ini. Saya dapat dari Yazid bin Mauhab, dari Ibn Wahab. Karena Ibn Hibban kan mengatakan marwahu Misri yang thiqah an Ibn Wahab. Tidak ada rawi Misri yang thiqah yang meriwayatkan dari Ibn Wahab. Ghuraba yang meriwayatkan. Maka dia pun mendatangkan ini, jalur ini, Yazid bin Mauhab. Saya dengarnya dari Yazid bin Mauhab, dari Ibn Wahab. Ah, ditanya lagi oleh Ibn Hibban, maghutnu aina ra'aita Yazid bin Mauhab? Di mana kamu melihat dia, Yazid bin Mauhab? Kata dia, di Mekah. Tahun berapa? Tahun 46. Jadi, maka Ibn Hibban mengatakan kepada saya, mendengar Ibn Qutaybah berkata, dafanna Yazid bin Mauhab, kami telah menguburkan Yazid bin Mauhab di Ramlah tahun berapa? Tahun 32. Ini Yazid palsu yang dia ketemu. Kan begitu. Yazidnya sudah dikuburkan, kata Ibn Qutaybah, kami menguburkan Yazid bin Mauhab di Ramlah tahun 32. Kok bisa bertemu di Makkah tahun 46? Ya cocok, berarti Yazid bin Mauhab palsu. Begitu. Subhanallah. Fabaqiya yanzur ilayya. Terbuka kedoknya, maka tinggallah dia menatap kepada saya, kata Ibn Hibban. tercengang gitu ya, heranin. Nah, terbongkar kedok kepalsuannya. Jadi ini kan tidak terang-terangan mengaku kan, tapi yunazzalu manzilatal ikrar, artinya dia sendiri yang secara tidak sadar mengakui kepalsuannya. Nah, begitu. Barakallahu fiik. Naktafi ya, Ustaz. Satu kali pertemuan lah kita sisakan ya. Al-Fatihah.